berupa hukuman. Wal mu'minun ma wa'adahum bihi min ats-tawab, dan yakni pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Ini hari yang dijanjikan itu hari yang bagi orang yang zalim itu ada ancaman berupa hukuman, dan bagi orang yang mukmin ada janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iq yasuquha ila mawqifil qiyamah. Dan pada hari itu nanti datang setiap jiwa bersamanya ada sa'iq, supir penuntun, yang menggiring dia di depan, yang menggiring dia kepada mawqif hari kiamat. Fala yumkinuha an tata'akhkhara anhu, sehingga tidak mungkin dia, yakni tidak memungkinkan dia untuk menginginkan jiwa itu untuk tertunda atau untuk mengelak dari tempat tersebut, untuk menghindar lagi. Wa syahid, datang bersamanya pula syahid, saksi. Yashhadu 'alaiha bi'amaliha khairiha wa syarriha, yang menjadi saksi atas jiwa-jiwa tersebut, yakni terkait dengan amalan-amalannya, apakah itu amalan-amalan yang baik ataupun amalan-amalan yang buruk. Wa hadza yadullu 'ala i'tina'illahi bil 'ibad, ini menunjukkan adanya perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap individu hamba-hambanya. Tidak ada satupun mereka yang dibiarkan begitu saja. Wa hifzihi li'amalihim, dan bagaimana Allah memelihara, menjaga amalan-amalan mereka. Wa mujazatihi lahum bil 'adl, dan pembalasannya untuk mereka dengan adil. Fa hadzal amru mimma yajibu an yaj'alahu al-'abdu minhu 'ala balin. Ini perkara-perkara yang seharusnya, yang wajib untuk dijadikan oleh setiap hamba itu senantiasa ada dalam pikirannya, senantiasa ada dalam benaknya, bahwa dia akan menghadapi hal-hal yang seperti ini. Dia akan datang bersama seorang sa'iq yang menuntun dia, membawa dia ke mauqif yaumul mahsyar, dan seorangnya ini saksi, yang menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan dia atau kejelekan-kejelekan dia. Walakin aktsarun nasi ghafirun, akan tetapi kebanyakan manusia itu lalai, bukan lupa, tapi lalai. Kalau lupa maklum, ini sesuatu orang yang perkara yang mereka punya udzur, apalagi kalau tidak tahu sama sekali. Tapi sungguhnya yang kebanyakan kita itu adalah lalai. Walihada qala laqad kunta fi ghaflatin min hada, sungguh kamu dahulu betul dalam keadaan lalai tentang hal ini. Ai yuqalu lil ma'rid al mukadzdzib yaum al qiyamah hadzal kalam tawbihan wa lauman wa ta'nifan, dikatakan kepada orang-orang yang berpaling, orang-orang yang mendustakan hari kiamat, tidak percaya kepada hari kiamat, sengaja mengingkari hari kiamat itu, ucapan yang seperti ini sebagai taubih, celaan, lauman, ejekan, nah, penghinaan, dan ta'nif, yakni teguran-teguran yang kasar, kata-kata yang buruk. Ai laqad kunta mukadziban bihadza, di maknanya ghaflah di situ bukan mereka lupa, tapi mereka sengaja mendustakannya. Kamu dahulu mendustakan tentang hal ini. Fatarikan lil amal lahu, kamu tinggalkan amalan untuknya, artinya tidak kamu adakan untuk ini persiapan berupa amalan untuk menghadapi akhirat tersebut. Falan, maka sekarang fakashafna anka ghita'aka, kami buka darimu tutupmu, tutup mata pun penghiasanmu. Alladhi ghatta qalbak, yang juga itu menutup pintu hatimu. Fakathura naumuka, sehingga karena tertutupnya hatimu itu, tidurmu terlalu banyak. Wastamarra i'raduka, dan sikap berpalingmu itu semakin terus-menerus berlanjut, tidak juga berhenti. Dan ini kasratul naum itu termasuk di antara hal-hal yang membuat hati itu mati. Terlalu kenyang, terlalu rajin tertawa. Qala fabasharuka al-yawma hadid, dan penglihatanmu pada hari ini betul-betul tajam. Yanzuru ma yuz'ijuhu wa yaru'uhu min anwa'il adabi wan nakal. Yani dia bisa melihat apa-apa yang menggoncangkan dia, yang membuatnya takut, dari berbagai azab dan hukuman-hukuman yang akan diterimanya atau yang terlihat olehnya. Aw hadza khitabun min Allah lil 'abdi, atau bisa jadi pula kalimat-kalimat ini adalah khitab yang Allah tujukan kepada setiap orang hamba. Fa innahu fid dunya fi ghaflatin, karena sesungguhnya dia di dahulu di dunia itu dalam keadaan lalai. Amma khuliqa lahu, lalai dari tujuan hidupnya, tujuan untuk dia diciptakan berada di dunia, di dunia ini. Walakinnahu yaumul qiyamah, akan tetapi pada hari kiamat, yantabihu wa yazulu anhu wasanuhu. Nah, akan tetapi pada hari kiamat dia sadar dan hilang darinya rasa kantuk atau yang membuatnya lelap, tidaknya ini menyadari apa yang terjadi. Walakinnahu fi waqtin, akan tetapi kesadaran itu justru terjadi pada waktu la yumkinuhu ayyutadaratal alfarid. Nah, pada waktu yang memang tidak memungkinkan lagi untuk dia, orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang menelantarkan, menyia-nyiakan kesempatan itu tidak lagi bisa menyusulinya, tidak lagi bisa memperbaikinya. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Wala yastadrikul fa'id, tidak pula dia bisa mewujudkan kembali apa yang telah lenyap dari dia. Tidak bisa dia memunculkan kembali apa yang telah hilang dari dia. Wa hadza kulluhu takhwif minallahi lil ibad. Ini semua adalah upaya Allah dan cara Allah membuat takut hamba-hambanya. Wa tarhibun bi dzikri ma yakunu 'alal mukadzibin fi dzalikal yaum al-'adzim, yaitu menumbuhkan rasa takut, menimbulkan rasa yang gentar sehingga mereka lari dengan mengingat apa yang Allah timpakan kepada orang-orang yang mendustakan pada hari kiamat tersebut, pada hari yang sangat dahsyat itu. Walaupun itu untuk orang-orang yang ini kafir, orang-orang yang zalim, tetapi bagi orang-orang yang beriman itu peringatan buat mereka agar jangan seperti mereka. Qala wa qala al-qarinuhu hadha ma ladayya atid alqiya fi jahannam kull kaffarin 'anid manna'in lil khairi mu'tadin murid alladhi ja'ala ma'a Allahi ilahan akhar fa alqiyahu fil 'adhabi syadid. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال رحمه الله يقول تعالى وقال قرينه قرين orang ini makhluk yang selalu menyertai si mukadzib, yani قرين هذا المكذب المعرض arinnya menyertai dia. Minal malaikati alladhi wakalahum Allahu ala hifdhih wa hifdhi a'malihi, yani bisa berupa malaikat yang dahulu Allah pernah tugaskan malaikat-malaikat itu untuk menjaganya dan menjaga amalan-amalannya. Fayahduruhu yaumul qiyamah, dia menghadirkannya, mendatangkannya pada hari kiamat. Wa yahduru a'malahu, dan menghadirkan pula amalan-amalannya. Wa yaqul, dan berkata hadza ma ladayya atid ay qad ahdartu ma ja'altu alayhi min hifdhihi wa hifdhi amalihi fayujaza bi amalihi, sungguh telah aku hadirkan apa yang aku ma ju'iltu alayhi, apa yang aku dijadikan atasnya, artinya ditugaskan untuknya. Min hifdhihi, yaitu menjaga amalan-amalan tersebut, menjaga dia dan menjaga amalan-amalannya. Fayujaza bi amalihi, lalu dia akan dibalasi dengan amalan-amalan tersebut. Wa yuqalu liman istahaqqana, kemudian dikatakan untuk orang-orang yang berhak untuk masuk dalam neraka. Alqiya fi jahannam kull kaffarin 'anid, masukkan dalam ke dalam jahannam itu setiap orang kafir yang membangkang, yang keras kepala, yang durhaka. Fa aita katsiru kufri wal inad li ayatillah, yang banyak kekafirannya dan penentangannya terhadap ayat-ayat Allah. Al-muksir minal ma'asi, yang selalu sering, terlalu banyak berbuat maksiat. Al-mujzi alal maharim, al-mujtari alal maharim wal ma'asim, yang berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Alamatna ilil khairi, yakni orang-orang yang suka menahan-nahan kebaikan. Ay yamna'ul khairal ladzi 'indah, menahan-nahan kebaikan yang ada diri pada dirinya. Apakah itu baik dalam dapat kedudukannya, hartanya, ilmunya ataupun yang lainnya. Alladzi al'azamahu al-iman, yang kebaikan yang paling besar yang ada pada diri seseorang itu adalah al-iman. Billahi subhanah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, wa kutubihi wa rusulihi, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Manna'in linaf'i malihi wa badanihi, dia menolak, mengingkari kebaikan tersebut, atau juga artinya yang ada pada dirinya, dia tidak memanfaatkan keimanan itu, tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau tidak mau mewujudkan bukti membuktikan keimanannya kepada Allah, dan menahan kemanfaatan hartanya ataupun fisiknya untuk orang lain. Mu'tadin, yakni ala ibadillahi, yakni suka melampaui batas terhadap hamba-hamba Allah yang lainnya, melakukan kejahatan terhadap mereka. Wa'ala hududihi, suka melanggar batas-batas Allah subhanahu wa ta'ala. Murid, ragu-ragu, ay syakin fi wa'adillahi wa wa'adihi, meragukan janji-janji Allah, menganggap bahwa janji-janji Allah itu tidak pasti, tidak akan benar, dan menganggap pula bahwa ancaman-ancaman Allah itu tidak akan ada. Fala imana wala ihsan, tidak ada keimanan padanya, tidak ada pula sikap ihsan. Walakin wasuhul kufr wal udwan, yang ada pada dirinya adalah sifat kekafiran dan permusuhan. Wasyak warraib wasyuh, keraguan, kebimbangan dan kebakhilan. Wattikhadul ahilah alihah, menjadikan mempunyai ilah-ilah selain Allah, min duni rahman, yaitu ilah-ilah selain Allah yang maha pengasih. Walihada qal alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Ini orang-orang yang manna'in lil khairi mu'tadin murid ini, begini, ini sifat-sifat mereka. Mereka suka menahan-nahan kebaikan, menolak, mengingkari kebaikan tersebut, tidak mau beriman atau tidak mau menjalankan yakni keimanan itu, dan mu'tadin murid, melanggar had batas-batas Allah, melanggar hak-hak hamba-hamba Allah, dan ragu dengan janji dan ancaman Allah. Mereka ini dikatakan alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang menjadikan bersama Allah itu ilah-ilah yang lain. Ai ungida ma'ahu ghairuhu, yang disembah ilah-ilah tersebut di samping mereka menyembah Allah juga, berdoa kepadanya selain kepada juga kepada Allah, meminta syafaat kepadanya di samping juga meminta syafaat kepada Allah, meminta barakah kepadanya sebagaimana minta barakah kepada Allah, bahkan bernadar menyembelih untuk makhluk-makhluk tersebut selain Allah itu, yang disembah selain Allah itu, di samping juga berbuat seperti itu kepada Allah. Mimman ubida ma'ahu ghairuhu mimman la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran, dia disembah ini segala sesuatu selain Allah dari makhluk-makhluk yang tidak kuasa untuk memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya. Wala mautan, tidak pula bisa mematikan. Wala hayatan, tidak pula bisa menghidupkan. Wala nusyura, apalagi untuk membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati. Qala fa'alqiyahu, maka lemparkanlah oleh kamu berdua. Ayuhal malakan al-qarinan, malaikat-malaikat menjadi qarin orang tersebut, maka kamu lemparkanlah dia. Namfil adabi syadid, ke dalam adab yang sangat keras. Alladhi huwa ma'adhamuha wa asyadduha wa asna'uha, yang merupakan tempat yang sangat, tempat yang sangat besarnya, yang sangat beratnya dan sangat kerasnya serta sangat buruknya siksaan-siksaan ataupun adab-adab yang dirasakannya di dalamnya. Qala qarinuhu, kemudian berkata qarinnya asyaitan, yang juga menyertai dia di dunia, mutabarrian bihi minhu hamilan alaihi ismahu, berlepas diri syaitan dari dia, walaupun dia juga hamilan alaihi ismah, memikul dosa orang tersebut, dosa orang yang telah disesatkannya, dia juga mendapatkan dosa. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah, orang yang membuat orang lain tersesat itu dia mendapatkan dosa orang tersebut, tanpa mengurangi dosa dia sampai hari kiamat. Sebagaimana orang yang mengajarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dia mendapatkan kebaikan, pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahalanya. Syaitan dalam keadaan dia berlepas diri juga sambil apa namanya menyatakan apa memikul dosa orang tersebut, berkata, "Rabbana ma atghaitu, aku tidak pernah menyesatkan, menyelewengkan dia. Li'anni lam yakun li 'alaihi sultan, karena aku sama sekali tidak punya kekuasaan terhadap dia. Wala hujjah wala burhan, tidak punya hujjah dalil, tidak pula punya bukti. Walakin kana fid dalalil ba'id, tapi memang dianya betul yang betul itu berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Fa huwa alladhi dhalla wa ab'ada 'anil haqqi bi ikhtiyarihi, dia sendirilah yang tersesat dan dia sendiri yang menjauhkan diri dari kebenaran dengan pilihannya. Artinya dia sendiri yang memilih untuk menjadi sesat. Kenapa? Sudah Allah berikan perangkat untuk dia. Allah bentangkan untuk dia jalan. Sudah dibentangkan oleh Allah jalan yang baik, jalan yang buruk. Wahadainahun najidain. Sudah dibentangkan, ditunjukkan oleh Allah dua jalan. Lalu dia memilih yang buruk, memilih kesesatan. Maka syaitannya menyatakan demikian. Fahuwalladhi dhalla wa ab'ada 'anil haqqi bi ikhtiyarihi. Dia sendiri yang tersesat. Dia sendiri yang memilih menyimpang dari yang hak dengan pilihan, dengan ikhtiar dia. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah berfirman tentang enam syaitan dalam ayat yang lain, wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru. Syaitan berkata setelah selesai semuanya diputuskan, sama-sama berada di dalam neraka, dia berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sungguh Allah telah pernah menjanjikan kepada kamu janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum, dan aku pun menjanjikan kepada kalian, tapi aku selisihi. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, padahal tidak ada sama bagiku terhadap kamu sultan, kekuasaan sedikit pun. Illa an da'awtukum fastajabtum li, selain aku mengajak kalian dan kalian menyambut ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum, jangan kalian cela aku, tapi celalah diri kamu sendiri. Qala Allahu ta'ala mujiban li ikhtisamihim, dan Allah kemudian Allah berfirman membantah, menyanggah pertikaian mereka, menyelesaikan pertikaian mereka. Ini syaitan dan orang-orang yang disesatkannya. La takhtasimu ladayya, jangan kamu bertengkar di hadapanku. Ai la fa'idata fi khisamikum, tidak ada faedahnya bagi kamu bertengkar. Indi, di hadapanku, kata Allah, alhal na walhal anni, padahal dalam kenyataannya aku qaddamtu ilaikum bil wa'id, sudah aku haturkan, sudah aku kedepankan, sudah aku dahulukan kepada kamu, sudah aku datangkan kepada kamu lebih dahulu, al wa'id, janji bil wa'id, atau ancaman, aku berikan peringatan berupa ancaman, kata Allah. Ja'akum rusuli, telah datang kepada kamu rasul-rasulku bil ayatil bayyinat, dengan ayat-ayat yang jelas. Wal hujajil wadihat, dengan hujah-hujah yang jelas pula. Wal barahinin safiat, dengan bukti-bukti yang betul-betul jelas juga, nyata, tidak lagi bisa terbantah. Faqamat alaikum hujjati, telah tegak atas kamu hujjahku, tidak ada lagi alasan bagi kamu. Wa anqata'at hujjatukum, sudah hilang, sudah putus alasan-alasan bagi kamu untuk mengelak, untuk menolak. Wa qaddamtum alayya bima aslaftum minal a'mal, dan telah kamu kedepankan, telah kamu haturkan kepadaku apa yang telah kamu dahulukan, yakni kamu kerjakan dahulu dari amalan-amalan kamu, allati wajaba jazauha, yang telah pasti balasan-balasannya. Kalau kebaikan kalian mendapatkan kebaikan, kalau kejelekan maka kamu pun mendapatkan kejelekan. Ma ibaddalul qawlu ladayya, tidak akan berubah perkataan di sisiku, ini tidak akan aku rubah perkataan ketetapan di sisiku. La yumkinu an yakhtalifa ma qalahu Allahu wa akhbara bihi, tidak mungkin berselisih, tidak akan mungkin berbeda apa yang Allah firmankan, apa yang Allah ucapkan dengan apa yang Allah beritakan. Uliyannahu la asdaqu min Allah yaqila, karena tidak ada satupun yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Wala asdaqu haditha, dan tidak ada pula yang paling benar, paling jujur pembicaraannya selain Allah. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid, dan tidaklah aku, kata Allah, menzalimi hamba-hambaku. Bal ujzihim bima amilu min khairin wa syar. Bahkan aku ajzihim bima amilu min khairin wa syar. Aku akan membalasi mereka dengan apa yang mereka perbuat, yang baik ataukah yang buruk. Fala yuzadu fi sayyi'ati sayyi'atihim. Tidak akan ditambahi kejelekan-kejelekan mereka. Wala yunqas min hasanatihim. Tidak pula dikurangi kebaikan-kebaikan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini semakin mengingatkan kita kepada hari-hari yang akhir tentang kehidupan setelah mati, sehingga ini mudah-mudahan bermanfaat, karena di antara tiga manfaat ataupun orang itu dimuliakan oleh Allah dengan tiga hal, kalau dia rajin dan sering dia mengingat kematian, yakni ta'jil taubah, membuat dia semakin segera untuk bertobat, kemudian taqni'ul qalb, yakni membuat hatinya menjadi qana'ah, serta tansyitul lil amal, membuat dia semakin semangat untuk beramal kebaikan. Ini yang diberikan asar ataupun buah dari orang-orang yang senantiasa mengingat bahwa di balik kehidupan itu tidak berhenti, tidak ada henti, ada perjalanan yang sangat panjang. Sehingga orang-orang yang kalau kita lihat salafun saleh, seperti yang diceritakan tentang Al-Ahnaf bin Qais, sudah demikian lanjut usianya, kamu sudah mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa, tapi dia mengatakan, nah, ini persiapan, perjalanan masih panjang, ini bekal buat saya menghadapi perjalanan yang sangat panjang. Punya tekad mereka untuk tidak berhenti di tengah jalan. Bahkan kalau kita lihat lagi kebiasaan mereka para salaf, nah, orang yang mereka kalau malam itu qiyamul lail atau tarawih, kalau imam membaca menyelesaikan surat Al-Baqarah itu dalam 12 rakaat, itu dianggap ringan oleh mereka. Itu dianggap ringan. Itu kalau berat sedang, itu kalau mereka yang imam itu menyelesaikan surat Al-Baqarah 8 rakaat, itu dianggap berat. Nah, bahkan kebiasaannya, kata mereka, imam yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, dan Tamim Ad-Dari, itu membaca sampai mi'in, ratusan, menjelaskan barang 100 ayat, sampai mereka cerita, nah, itu selesai menjelang fajar. Ini bahkan mereka menyebutkan dalam keadaan tarawih itu bertelekan dengan tongkat, tidak ada yang meninggalkan barisan, tetap berdiri walaupun dengan tongkat sandaran, ya, dan mereka tidak meninggalkannya. Di samping itu menunjukkan dikatakan para ulama, antusiasnya mereka ini mendengarkan Al-Quran, juga mereka ingin merebut keutamaan sholat bersama imam. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ilahuna subhanakallah. Alhamdulillah.